bintang-bintang selalu menemani aku. Di saat ku berdoa untukmu, detak jantungku berdegup kencang ketika wajahmu hadir di depan mataku. Ku sangat merindu dan kita pun bertemu. Kau lihat bintang-bintang menyapa dirimu, kamu juaraku. Lama rindu. Perjumpaan tak lama diangan-angan. Kini kau datang di hadapanku. Detak jantungku berdegup kencang ketika wajahmu hadir di depan mataku. Ku sangat merindu dan kita pun bertemu. Tak kuasa ku merasa bahagia seperti ini. Andaikan kamu tahu, tiap waktu ku tunggu. Kau lihat bintang-bintang menyapa dirimu, kamu juaraku. Lama rindu. Jawabannya segala ikhtiarku, ku kan menjagamu. Ku sangat merindu dan kita pun bertemu. Tak kuasa ku merasa bahagia seperti ini. Tiap waktu ku tunggu. Kau lihat bintang-bintang menyapa dirimu, kamu juaraku. Lama rindu.